Maksudnya tanya hakikat. Ya bagus lah kalau ya hakikatnya Allah itu sebagai Tuhan. Terus cara mengenal Allah itu paling gampang, sehingga Imam Syibawi bilang Allah itu A'raful Ma'arif. Saya ngaji di mana-mana itu kampanye. Kampanye saya begini. Karena saya pernah diparani orang yang sejenis jenengan. Cuma lebih apa ya? Ya lebih fasik lah kira-kira gitu. Karena enggak santri sama sekali. Yang datang ke saya itu enggak santri sama sekali. Dia datang begini, Pak Mbak, sama mau Islam serius asal Anda bisa menjelaskan Tuhan itu siapa. Jadi enggak ada sopan-sopannya dia tanya. Terus saya jawab gini. Kita terusakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammad bin Husain. I'lam rahimana wa huwa iyyaka anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad a'lamaka iku merohno sapa mirsano sapa nabi kang sira fi adal hadis ing dalam ikhlas hadis. Anna Jibril sak temene malaikat Jibril alaihi salam inna ma sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam bi hadrati ashabi ana ing ngarepe sahabate para nabi. Innama arota mesti ngersakno sapa Jibril ayu alimahum ing yen to ngeruhno sapa Jibril ing para ashab amrodinihim ing urusan agamane para sahabat. Fayam bagi mongko saik soal muslimin apa ya alamu yang to ngerti sapa al muslimin hu ing amrodinihim. Dados pikirane saya al ajuri bahwa Jibril menanyakan Islam dengan niat mengertikan Islam kepada para sahabatnya Rasulullah Allahumma alaihi wasallam. Artinya Jibril itu buatan takok carane suga. Saya ini wong takok kiai itu salah alamat. Wong alim takok carane suga, carane jadi bupati, terus carane duit akeh. Wong alim duit apa titik duit kita koi. Kadang kalau gitu wanita yang gus kalau bujuk kalau kata carane rukun bi. Wong kiai ini rawani wae buat takok carane rukun. Jadi intinya ini ku pertanyaan itu juga kita pelajari Jibril niku tangklet urusan agama. Artinya yang perlu dingerteni ini itu urusan apa? Agama. Tapi kita punya masyarakat sing kadang tanya ini sesuatu yang sifatnya khadun nafsi. Terus kiai ku rapati seneng jabatan, kadang ditakoki tiyang garane dadi bupati. Nak dadi bupati salami tembleh orang jutaan arah dadi darani donyane ngobos. Sing sloro kabeh dadi kiai. Lan kula seneng nak. Terkenal donga kula ora mandi, kok nak mandi ku repot. Dadi dukun. Ini kita repot. Kalau tidak ada cerita tentang Pak Hamid Pasuruan diceritani Bapak kula. Bapak Nurian Lami ngaji kalian ke Hamid. Jadi dawe beliau soleh zaman akhir itu repot, hisapnya gede. Udah terkenal wali, dungane mandi terus wong kepen sugih marani kiai, kepen wayoh marani kiai, kepen jabat marani kiai. Terus ngekei duit. Terus ngemari hisap tok, mergo duit sudah dikonversi sebagai materi. Mengenai beliau pernah menangis, aku soleh-soleh kumene golek. Intinya semua yang ditanyakan itu urusan apa? Agama. Maka kata Imam Syekh Al-Ajuri, seharusnya pertanyaan itu ya urusan agama dan yang harus diketahui ya urusan agama. Maka orang Islam yang harus diketahui ya urusan agama. Terus kalau wau istifadah kalian Gus Zulfur, memang di depan umum itu penting supaya tidak ada al-qila wal-qol. Jadi ini kan diulang-ulang bihadrati ashabi, ini dalam ilmu hadis itu penting sekali supaya ilmu itu mutawatir. Karena kalau sampai untuk ijazah ke orang tertentu, mau aku tok sih dijazah, itu biasanya malah dibodoni. Kayak bakul, sampai tok sih tak kayak diskon, agar wong ya dong. Malah ini nak idilkan ijazah di depan umum, berarti kendek, kondang. Ada khusus ubahaya. Ini mesti kelenik nih. Ini aku kocok-kocok sekelas kalian, Gus Munib. Jadi orang itu, makanya saya ngaji itu pede di depan umum. Karena kalau salah ya dibenarkan Gus Zulfur, kalau benar ya ganjarannya agak. Tapi nak ngaji mbek wong loro dhewe anu terus kok cocokan. Nak salah aja kodo-kodo ya kan. Jadi memang ilmu itu suka yang mutawatir saya karena validitasnya jelas. Makanya dulu itu dikaji hadis kok enggak mutawatir itu enggak mutu. Paling firud batil ulia tentu yang apa? Mutawatir. Dikatakan bihadrati ashabi atau ketika Nabi khutbah. Apalagi pidato Nabi di hajatil apa? Wada. Sehingga hadis ahadi itu banyak yang masalah. Karena satu ada subjektivitas rawi, kalaupun soha itu ada subjektivitas rawi. Seperti yang diceritakan Zubair tadi, Abu Dzar itu orangnya soleh, tapi punya subjektivitas kesolehan yang sangat individualistik, sehingga beliau gitu. Jadi, tapi kalau umum kan standarnya jelas, apa? Standarnya apa? Jelas. Ya saya teruskan, jadi bihadrati ashabi itu menurut saya kata kunci, karena pentingnya mutawatir. Terus menyangkut pertanyaan tadi yang Gus Zulfur bilang, enggak semua pertanyaan harus dijawab. Sebetulnya saya juga ngeritik, enggak semua yang diunekkan takokno. Kadang wong takok nasib. Kita misalnya saya itu sering punya utang 1 juta enggak iso nyaur. Kadang wong takok kulo diutang 1 miliar carane nyaur piye. Wong kene diutang 1 juta ora carane nyaur kok ditakoki sing utange napa? 1 miliar. Kulo nang desa santri, bojone niku 3 wong sugih. Woi, orang kesuwan kula takok carane ngrukokno ngrukono bojone. Yo kene bingung piye carane. Bojo sitok kowe kudu purik malah. Ditakoki bojone apa? Nah ternyata santri itu terinspirasi oleh cerita-cerita. Sarate wali iku kudu di bojo cerewet. Nak sitok wae cerewet wali apa meneh nak telu dia cara berpikir begitu. Nah, itu yang bojo pertama itu ngancam nak masih sah dengan istri kedua ketiga mau bunuh diri. Terus dene nate nyuwun sewu melafatkan tolak. Terus takok teng kula. Niku termasuk mukruh napa mboten Gus? Karena saya melafatkan itu dipaksa diancam bujuk pertama mau nopo? Diwani. Lah iku nang fikih kan hanya ada syartul ikrah itu mukre harus mampu mewujudkan mahaddadahu. Kan arah Mekah tak patah. Ini ndak kasusnya unik. Umumnya bab ikrah di fikih kan nak ora ketak pateni ini ndak. Ini kasusnya beda. Nak rabok turuti aku mati. Itu kan bingung. Ya saya sedwarian mulku sufur aja apa wahu alam repot. Nunggu Jibril ya sudah akan datang gitu. Artinya gini ya, problem kita kekinian itu setiap masyarakat punya iskal atau punya grundel itu ditanyakan kiai. Padahal seharusnya tidak sesuatu yang harus apa ditanyakan. Misalnya gawani di bujo akeh ya mesti sumpek, ngurmat wong edok sitok ya sumpek kemumneh telu. Terus gawani wong duwe utang akeh ya sumpek. Hal-hal seperti itu kan lazim. Sebenarnya enggak perlu ditanyakan, biasa wae standar. Tapi kita ini sering menuntut orang lain menjadi solusi ya bagi orang itu. Makanya saya kalau ngajar di Jogja itu sering cerita begitu. Problem orang kota itu adalah kalau punya beban itu dibebankan ke negara atau ke kiai atau ke ustaz. Padahal beban ini sebagai hukuman karena kesalahannya apa? Sendiri. Saya masih ingat betul ketika kasus Aid. Mbah Mun itu orang yang sangat syafiq li ummati, sangat syafiq lah, sangat syafaqoh pada umatnya. Ketika ada seorang dokter peneliti obat Aid itu sangat tertantang, dia sangat obsesi bisa menyembuhkan Aid. Aid yang karena free sex ya, bukan karena ketularan. Saya ulang lagi, yang karena seks bebas bukan karena ketularan. Itu enggak biasanya Yai Duko, baru pertama itu saya melihat Yai itu agak Duko. Terus beliau tidak jawab, tapi setelah dokter itu pulang ngendikan begini. Pangeran itu kadang ngersakno kabeh iku ana sanksine, cara bahasa modern ana sanksine. Ya tujuane pangeran iku wong ben tobat ben balik nang Allah. Jadi ana wong uripe ngawur di utang, ya sanksine wong urip ngawur di utang ben uripe apik. Intinya anak intinya Mbah Mun tuh mau ngendikan kesalahan iku pantese ya ana sanksine ben wong tobat. Lah saiki kiai ku nak ditakoki ngono berusaha cari solusi sanksi iku, padahal Allah kepengin memberi sanksi. Enggak sampean misalnya zaman mondok ra sregep terus bareng saiki dadi kiai bingung terus kula kan dadi solusi Gus kaya donga laduni. Wong pangeran ngekeki sanksi kuwe zaman mondok ra sregep. Ben ora rasane isin maca keliru di depan umum. Malah yo ijazah napa? Laduni. Jadi itu pelajaran bagi saya menurut saya. Jadi kata Mbah Mun la'allahum yarji'un itu la'allahum yantahun yang di Quran itu satu kesalahan itu pasti Allah itu menghendaki ada apa? Sanksi. Tentu maksudnya Allah baik supaya tobat. Tapi sekarang sanksi itu mau dihilangkan. Kadang konsultannya itu kiai. Kayak bojo kepengen minggat. sing lanang tak takoki kene apa? Mun lami Gus mboten kula nafakoi. Ya aku yang mending normal iku minggat wis terlambat bojomu kepen minggat saiki ku terlambat kudune wis wingi-wingi. Normale wong lanang ra tanggung jawab mencen sanksine bojone minggat. Dadi cara kula kiyaine memberi napa? Solusi tak takila minggate teng diteng tiang tuane berarti bojomu pinter. Wis ngerti sing lanang ra kena deloki melok wong tuane niku. Dadi nah seperti itu menurut saya semua kiai itu harus kayak saya dalam bab itu. Tapi mereka cari dungo, biye bojo iki ra dicukupi lah seneng. Terus golek akeh pengasih, golek jimat. Akhirnya bangun nanti cerita, sing kula malah tak kenang sih. Akhirnya kiai ini nganti lali ya. Ana wong melarat di ijazah kiai. Berhubung kiai ini ku isin muni ra iso diijazahi duha mek dungo. Kiai ini ku lali nah dhewe-dhewe fikir. Akhirnya si minta, yang minta ijazah itu ditimbali Mbah Mun. Rene tak ijazahi. Kowe njuk ijazah duha mek sapa kiai iki? Lha kiai ku dhewe fikir kok njalu ijazah. Jadi ijazah ya mek aku sing wis sukses dadi kiai sugih terus. Artinya apa? Bener ceritanya Gus Sofur, gara-gara setiap pertanyaan itu memaksakan bisa jawab. Jadi kayak pok neng pondok loh, sekarang mandi ini di Joko Tuwo, lo kok ngeke ijazah mahabbah? Di pondok kati Joko Tuwo. Itu di pondok mana-mana, Gus, itu ada ijazah laduni. Padahal sing ijazah itu ya tau ramu. Sekolahnya kan tau buka. Ini di calon ijazah laduni ya. Coba di pondok-pondok beredar gak ijazah ketemu Nabi Khidir? Beredar. Padahal yang ijazah juga gak pernah. Nah itu karena yang diceritakan Gus Sofur tadi, memaksakan bisa. Jadi karuan di ini di wilayah iso ya santai wae. Nah, aku pengen ngipi ketemu Rasulullah itu beredar gak ijazah itu? Mungkin Pak Dil kan yang pernah mengijazahkan itu. Tapi ora tahu. Sampe tahu ijazah niku Pak Zakaria. Oh, jadi ya ijazah itu terus ya. Karena jubir. Jubir Torekoh nih. Jadi intinya kalau ndak bisa ya ya bilang saja ndak bisa sampai apa jangan kita lupa tadi ya. Sampai lupa daratan tadi karena problem negara kita termasuk itu semua intelektual semua pakar kalau ditanya problem negara itu semuanya jawab akhirnya kan gaduh semuanya punya rumus semuanya punya versi akhirnya gaduh misalnya pemerataan Indonesia rumusnya gimana yang satu bilang wah ibu kotanya dipindah yang satu bilang ada sentralisasi di Jawa supaya ada kualitas A ada kampus terbaik ulama terbaik. Kalau diratakan nanti kemampuannya rata, rata itu justru tidak bagus. Yang ketiga enggak, wah kualitas demokrasinya dijaga. Yang satu enggak, demokrasi tanpa ekonomi tidak bisa. Nah, sehari santri, ya sedunia rasa pikir, besok mati weben. Nah itu kan karena memaksakan jawab, akhirnya ada kegaduhan. Zaman tabi'in yang masih ada sahabat banyak. Sebetulnya bukan zaman tabiin banget karena zaman itu masih banyak apa sahabat. Itu mereka cara berpikir sudah semua ahlun nar itu redaksi di Quran tuh khalidina fiha. Sehingga zaman tabiin sudah banyak yang berpikir enggak ada kemungkinan orang sing yukhrajuna minan nar. Sehingga terus ada kafilah itu ada delegasi, ayo kita ke Madinah, semoga kita ketemu sebagian ashabu Rasulillah. Singkat cerita akhirnya ketemu beberapa sahabat. Di situ diceritakan ada Jabir, ada beberapa lah yang sahabat sepuh bahkan. Nah, terus si Jabir ini, sahabat Jabir ini cerita kalau itu memang ada bisyafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi satu kontingen ini yang tetap berpikiran tidak ada syafaat itu banyak. Alasannya semua cerita tentang ahlun nar adalah khalidina fiha. Ketika Jabir masih hidup itu ya sempat terjadi debat. Lo itu yang khalidina fiha itu amma ahlun nar alladzina hum ahluha. Memang dia berhabitat neraka, memang alamatnya neraka. Kalau sehingga ini menjadi khas. Meskipun khas ini iskal, kita akan iskal karena itu di Quran enggak ada. Enggak ada maksudnya enggak ada secara sori yang menerangkan ada kaumin sing yukhrajuna minan nar. Makanya saya ala juri ngendikan ciri khas ahli sunnah adalah mengimani adanya kaum sing yukhrajuna minan nar. Karena itu zaman tabi'in sudah ada polemik. Tapi tentu kita yang mengimani itu. Tapi kalau ada yang tanya di semua Quran kalau masuk neraka itu khalidina fiha itu dijawab apa? Amma ahlun nar alladzina hum ahluha. Memang dia spesifik ahli neraka, memang dia berpenduduk neraka. Alamatnya neraka, KTP-nya neraka, kakane neraka. Kalau kita ini ndak, KTP kita surga. Mbah-mbah kita ahli surga. Karena alamat kita sebenarnya kan surga. Nabi Adam itu kan surga alamat. Makanya saya ngaji di mana-mana itu betapa baiknya agama ini. Karena kunci surga kita sudah dikasih tahu miftahul jannah. Sementara kita tidak tahu kuncinya neraka. Jadi kena mlebu neraka kebangetan. Wong ora roh kuncine kok mlebu. Tapi jare kancaku, wah gak ono pintune Gus, ilang blusek. Ini problemnya itu. Tapi nek sampean mlebu neraka kebangetan. Karena yang kita punya kuncinya itu surga, kita tidak punya kunci neraka. Ono sing dikunci neraka, mboten to? Nah, harusnya kita enggak bisa masuk neraka karena enggak punya kuncinya. Jadi kalau nak maca hadis miftahul jannah la ya ilwa itu syukur itu lah. Cek api ya Kanjeng Nabi, wong kunci kok didudono. Itu kan luar biasa. Jadi orang memahami hadis itu. Saya ini tak hadis bi nikmah, ini mumpung ada Gus Zufur, ini saya tasihkan. Wal asri demi masa, demi waktu. Saya ketika baca ayat yuridu wa bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Dengan ayat wal asri demi waktu. Itu memang luar biasa Islam itu. Coba ya. Kita baca kalimat tauhid itu kan hanya butuh waktu setengah menit, mungkin enggak ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Waktu yang sesingkat itu bisa menghapus kekafiran di masa lalu. Jadi misalnya orang kafir 70 tahun, itu terhapus kekafirannya hanya dengan singkat melafadzkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan waktu pas dia melafadzkan syahadat ini momen paling dikenang ketika nanti di akhirat. Wal asr, demi waktu. Jadi artinya apa? Momen terbaik kita adalah ketika melafadzkan itu. Dan kalimat itu mudah. Dan sah, asal belum yughorghir, belum kelerek-kelerek, sah. Dan tanpa syarat. Misalnya sholat tidak butuh suci, butuh nutupi aurat, butuh melakukan rukun, dan syarat. Syahadat enggak. Lau ta'lafadzuka firun bihadi syahadah, mesti apa? Sohat hadi syahadah. Padahal kafir, urung adus, ijek cerita ya, betapa agama ini mudah. Ya kan, kalimat yang bisa menghilangkan kekafiran, kemudian tidak banyak syarat. Coba kalau kamu mau sholat, syaratnya kan macam-macam. Mau zakat, ulama Islam. Ya terus, kita harus menghindari perilaku tertentu, yang perilaku itu zaman Nabi sudah sangat diperingatkan. Misalnya yang masyhur itu Khawarij. Khawarij itu kelompok yang sangat soleh secara zahir. Yes, ibadahnya kata Rasulullah apa siamu apa laisa siamukum ka siamihim wa qiyamukum ka qiyamihim. Jadi puasa kamu sahabat enggak sehebat puasanya orang apa? Khawarij. Ibadah kamu enggak sebanding ibadahnya Khawarij, tapi mereka sangat biadab. Ya murukuna minaddin muruqasahmi minar ramiyah yaqra'unal Qur'an la yujawizu hana jiru. Dan di antara kesolehan yang berlebihan ini kata Nabi apa? Yuqatiluna ahlal Islam wala yuqatiluna ahlal autsan. Kalau dijak musuhi sesama Islam semangat, tapi dijak musuhi yang jelas salah ndak semangat. Ini kelompok sing hadarona humun nabiyyu, kelompok yang kita diperingatkan Nabi untuk sangat apa? Menghindari. Karena logikanya jelas ya. Orang yang kafir saja inginnya Nabi menjadi muslim dengan diajarkan syahadat. Tapi ini orang yang sudah muslim, seleranya Khawarij, dikeluarkan dari Islam. Tahlilan kafir, kuburan kafir, nyekelake kafir, apa saja menjadi kafir. Ini pertanyaannya kan, inginnya seorang nabi itu kan tentu dari kafir menjadi muslim. Ini yang sudah Islam menjadi kafir. Maka cerita-cerita di beberapa ulama, ini kenangan saya ngaji di sini. Ini sekaligus cerita penutup. Ada orang ekstremis ketemu Islam alim. Terus ketika melihat ahlul ma'asi itu maksiat, ahlul ma'asi ketika maksiat, sedang maksiat. Sebaiknya orang-orang Islam seperti itu mau saya bunuh, mau saya bom. Ini yang cerita orang-orang alim ke saya. Terus kata si orang alim tadi, lau annahum matu, kalau mereka benar-benar mati, khinal maksiat, itu aina masiruhum. Lalu mereka kemana? Si yang keras tadi bilang ilanar karena mereka mati apa khinal maksiat. Terus jawabnya yang alim tadi, dalika muradan nabi, apa umat Islam mati kemudian min ahli nar itu yang dikehendaki nabi? Untungnya yang si ekstremis tadi agak alim. Ya enggak, nabi inginnya umatnya itu ya mati tidak masuk neraka. Ya sudah, jangan bunuh sekarang, kasih kesempatan apa? Tobat. Untungnya si yang ekstrim ini termasuk min ahli ilm, dia nerima konsep itu, nerima. Itu jadi pelajaran dialog kealiman. Dan kita menjadi moderat bukan karena liberal atau sekuler. Memang kita baca hadis-hadis misalnya inna wuha yabsutu yadahu billail yatuba musiun nahar wa yabsutu yadahu bin nahar yatuba musiul lail. Allah yang Tuhan saja inginnya itu menunggu tobatnya mereka, bukan mengakhiri mereka dalam keadaan tidak tobat. Jadi ini supaya jadi faham, menjadi khas kita. Ya Allah yang Tuhan saja inginnya kan menunggu tobatnya mereka, bukan malah tobat itu kita hentikan ya dengan dibunuh ketika maksiat. Itu artinya kan kita tidak memberi kesempatan tobat. Sama sih ingat Mbah Mun sering cerita ke saya, aku corokon milih, kata beliau, aku corokon milih iku yo ora pati seneng ono terlalu tegas, terlalu apa mergo Allah wae ngekei kesempatan. Ya tadi apa logikanya kan Allah saja, misalnya Allah Ta'ala selalu membuka tangannya di malam hari supaya yang tadi siang maksiat tobat di malam hari. Terus Allah membuka tangannya di siang hari supaya yang tadi malam maksiat tobat. Intinya Allah Ta'ala itu menunggu tobat, bukan menghentikan asbabit taubah. Sehingga tradisi guru-guru kita, ya utamanya Mbah Mun, itu sama siapa saja baik. Bukan karena baik sama orang fasik, bukan. Tapi implementasi dari menunggu tobatnya orang fasik, dan tentu itu butuh apa tarbiyah, butuh syafaqah, butuh kasih sayang, butuh. Saya masih ingat ketika beliau baca kitab karangannya Imam Sya'roni itu, Tambihul Mukhtarin, itu diantara madzhab Imam Sya'roni itu, Al-Hikmah Dolatul Mu'min, itu beliau juga menambahkan Wal-Fasik Dolatul Mu'min. Bukan sekedar Al-Hikmah Dolatul Mu'min, tapi Al-Fasik juga Dolatul Mu'min. Karena ketika seorang mukmin fasik, ini seperti barang yang hilang, dia tercerabut dari akarnya, yaitu akar keimanan dan keislaman. Maka kita-kita, kata Imam Sya'roni, kita-kita sebagai orang soleh harus menemukan mereka atau mengambil mereka untuk kembali. Jadi ini komitmen kita sebagai murid Mbah Mun, sebagai murid Sayyidina Al-Abbe-nya sudah ada amal. Itu saja inginnya Allah sama orang Islam, kaumun yukhrajuna minanar, bukan malah diblesno gitu. Lah ya akhirat yang notabene-nya sudah enggak ada amal. Itu saja kaumun yang mukmin, apalagi tau mondok, apalagi grup Hima. Itu tapi ra usah maron neraka, kula pesene ra usah maron neraka. Itu inginnya itu yukhrajuna minanar. Makanya kalau baca hadis itu harus ada dzauk. Selain ilmu itu harus ada dzauk. Betapa syafaqatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inginnya semuanya itu yadkhulunal jannah. Kalaupun ada yang masuk neraka, yang orang Islam tuh, tetap obsesi Rasulullah, cita-cita beliau adalah yukhrajuna minanar. Makanya masyhur itu, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo. Jawab Nabi, la ardo wa wahidun min ummati finnar. Saya tidak akan ridho ya Allah, tidak akan puas, wawah khidun min umati finnar, satu dari umatku min umati ijabah minanar. Makanya saya setuju dengan saya Al-Ajuri, kita sebagai ahli sunnah diantara khasnya apa? Iman adanya kaum sing yukhrajuna minanar. Pun ini sama teman sampai, waduh, wah dibaca Arabnya saja ya, nah, ini nurut apa yang gue sebut miman khadarona tadi siapa? An-Nabi anaman saat temen wong abad kang nyembah sopeman Allah azza wajalla fayaklamu mongko ngerti sopeman anawah azza wajalla mutaliun gun dat sing ningali ala amalihi ing atase ngamali wong ya alamu pirsa sapa taala sirahu ing rahasiane wong wa alaniyatahu lan alaniya wong sing ngamal sing jelas fayaklamu lan pirsa sapa taala mak ing perkara tufi kang nyamarna sira min amalika saking amal sira wa amalan perkara tubihi kang etono sirahi ing amal wa amalan perkara turidu kang ngarepno sira bi ilmi ka klan musira. Kowe ngarep nabi ilmika misalnya Allahu turidu am ghairah. Jadi maksudnya Allahu Allah ana ta kowe ngamal iku ngersakno Allah turidu am ghairahu. Jadi maksudnya Allah tahu amal kamu atau ilmu kamu. Apakah amal kamu ilmu kamu untuk Allah? Allah turidu am ghairahu. Apakah kowe melakukan amal itu karena Allah apa enggak? Ya alamu bersosobo ta'ala asirro wa akhfa. Ya alamu bersosobo ta'ala khainat al-ayuni yang meripat sing khianat. wa malan perkara tufi kang impen apa suduru apa dodo ya lamun pirsa sapa wa taala mak ing perkara antum kang te sira kabeh ku alihi ngatasi mak fahdaru moko wedi sira kabeh ing apa mesti wedi apa dengan makna mendekat ke Allah faman moko te sapane wong roa iku jaga sapa man hadhihi ing ikilah halah bojo pertama ngantuk nek ora dipegat akhire dene nang arep talak pandu di belakang ada mic di belakang itu kepegat tau neng aku yang mendingnya nih aku yang mendingnya namu ya seminggu untungnya tak kok ikulah lebih seminggu tak kali ya sih yang mendingnya misalnya ini kepegat di jadi linda tak kali linda aku nak misalnya tanggalin tak aku kan nyubur untungnya tanggalnya kok baik tapi kan jawaban kamu kan kok yuk gak ada di kenal kok ada pertanyaan sebetulnya under tu bagus ya. Sing di, sing ketemutan iki. Betul. Pesuk. Ya apa? Mati. Mati. Sing ketemutan. Iki. Rasane. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi para hakim ya, HKI itu. Kompilasi hukum Islam. Ya sementara yang dipakai ya KH itu yang dipakai oleh pedoman untuk memutuskan yang diajukan ke napa jenenge di mahkamah-mahkamah yang berurusan dengan terutama pernikahan apakah karena kan khilafnya fikih kan akeh khilaf napa jenenge fikih niku kata. Nah, kula nggih mboten ngertos niku KHI niku. Yang saya tahu ya pokoknya KHI itu nggih niku. Napa jenenge sudah pilihan-pilihan di antara ulama dijadikan pedoman bagi para hakim. Karena itulah ya kadang-kadang nyun sewu hakim-hakim itu yang dipelajari ya KHI ora pati ngerti fikih yang bulat yang banyak asal bisa KHI ya insya Allah bisa jadi hakim bisa jadi penghulu ya pedomannya ya KHI tapi tentu KHI itu tidak bisa menjawab dengan nopo jeneng KHI. Saya kira ya kalau masalah-masalah itu tadi yang saya pahami karena tadi kurang begitu mendengar pertanyaan-pertanyaan itu. Jadi tetap bagaimanapun butuh jawaban, butuh apa namanya pengetahuan tentang fikus sunnahnya, fikus Al-Quran juga butuh. Kemudian akwalu al-ulama itu juga dibutuhkan. Dan tentu untuk kasus-kasus di Indonesia, terutama untuk memutuskan banyak hal kasus di Indonesia, sangat membutuhkan KHI, karena itu yang secara resmi kayaknya dipakai di Indonesia, kompilasi hukum Islam. Ya. Walaupun tentu tidak semua ulama Indonesia menyetujui KHI, ya. Karena ya, KHI itu sudah pilihan-pilihan dari berbagai madhab dan di Indonesia masih butuh apa ya madhabnya itu bisa macam-macam ya kadang-kadang nek ora dikei Syafi'i ora gelem dan lain sebagainya itu ya problem dalam kasus per kasus saya kira itu. Oke, terima kasih ya. Terima kasih. Barangkali masih ada penanyaan kedua kami persilakan terakhir ya betul bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badhe tanglet kalih Gus Baha. Terose kan jenderale ilmu niku tauhid. Pertanyaan kula hakikate Gusti Allah niku sinten? Hakikate Adam niku sinten? Hakikate Muhammad niku sinten? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, keren. Santri ndiren, Gus? Iya, bagus lah. Uh, maksudnya tanya hakikat. Ya bagus lah kalau ya hakikatnya Allah itu sebagai Tuhan. Terus cara mengenal Allah itu paling gampang, sehingga Imam Sibawai bilang Allah itu A'raful Ma'arif. Saya ngaji di mana-mana itu kampanye. Kampanye saya begini. Karena saya pernah diparani orang yang sejenis jenengan. Cuma lebih apa ya? Ya lebih fasik lah kira-kira gitu. Karena enggak santri sama sekali. Yang datang ke saya itu enggak santri sama sekali. Dia datang begini, Pak Mbak, sama mau Islam serius asal Anda bisa menjelaskan Tuhan itu siapa. Jadi enggak ada sopan-sopannya dia tanya. Terus saya jawab gini. Ya, aku pokoknya kuaco. Terus saya bilang, kamu peneliti, ya saya peneliti. Kamu orang pinter, ya saya orang pinter. Dia punya gelar. Ya kira-kira gini, kalau gelas ini saya banting, terus pecah, kamu bilang apa? Ya karena sebabnya dibanting, ya sudah. Kira-kira alam raya ini kan kadung berstatus maujudat. Kira-kira logis enggak kalau hadil maujudat kholakohal adam. Ini maujudat diciptakan ketiak. Dan final Adam layu asiru sayan, tentu sesuatu yang enggak ada itu layu asiru sayan. Di mana-mana sing yu asiru yang bisa menciptakan atau membekasi itu adalah al wujud. Ya berarti Allah itu penyebab dari semuanya, Pak. Iya. Ya dari dulu kiai-kiai bilang gitu kan saya enak. Nah, intinya gini, terus dia menjadi sadar setelah Allah tak beri status wajibil wujud. Makanya saya tambah tua, itu tambah kagum sama ulama dulu. Kenapa kita mulai kecil dikenalkan wujud kidam bakok? Kira-kira gitu, hadihil maujudat, alam yang sudah kadung wujud ini. Kan mau tidak mau harus disebabkan oleh yang wujud. Masa wujud disebabkan nihilisme atau ketiadaan? Ya kira-kira gitu, kalau sama tanya hakikat Allah yang mudah dikenali apa? Beri status wajibil wujud. Yang wajibil wujud ini oleh kita adalah disebut Allah. Lah yang menerangkan itu siapa? Ya Nabi Muhammad. Lah Nabi Muhammad turunannya siapa? Ya secara dari turunannya Nabi Adam. Kan ya sudah gitu kira-kira. Sudah sampean yang seneng saja hidup, enggak usah mikir itu. Ya sudah gitu aja. Kalau enggak diterangkan secara itu ya nanti roh Habib itu menimur Muhammad kok. Terima kasih kami sampaikan, meskipun sebenarnya kita masih haus mendengarkan petua-petua beliau, tetapi mengingat waktu yang sudah cukup malam, kami tutupkan sampai di sini. Tetapi sebelum kita tutup dengan bacaan doa, kami mohonkan kepada saudara Ulil Albab untuk memimpin bersama-sama membaca qasidah Sa'duna Fid Dunya. Kepada sahabat rekan Ulil Albab kami persilahkan. Nabi Muhammad. Amin. Amin.